Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka di melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para pendengar yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membawakan ayat 180 dari surat Ali Imran, yaitu judulnya adalah kekikiran dan dusta serta balasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan, maksudnya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita kepada karunia-karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita, supaya kita dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, Allah selalu berfirman mulai dengan perkataan wala yahsabanna. Karena banyak sekali orang salah prasangka, salah memahami bahwasanya nikmat dan karunia yang diberikan Allah itu selalu mereka simpan seakan-akan inilah hasil usahaku. Jadi ini membuktikan bagaimana Allah ingin membuka bagaimana orang kafir tersebut. Karena mereka itu seakan-akan merasakan inilah hasil jerih payahku. Makanya ketika orang mengatakan seperti itu, mestinya kita kembali lagi. Siapa yang mendatangkan bumi ini kira-kira? Siapa yang menciptakan bumi ini kira-kira? Yang buat otak kita itu membuat siapa? Otak kita itu siapa? Yang membuat bibit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meminta kecuali sedikit. Sedikit itu apa? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada harta atau hasil usaha dari pertanian yang mana pertanian itu melalui pengairan air hujan, maka kewajiban mengeluarkan zakat 1/10 dari hasilnya. Kan begitu. Sedangkan apabila pengairan itu dengan alat irigasi, maka zakatnya 1/20 dari hasilnya tersebut. Jadi begitulah Allah selalu mengingatkan kepada kita supaya kita mengakui bahwasanya itu semua milik Allah. Milik Allah. Titipan dunia. Titipan. Jadi ketika manusia-manusia itu sangat bakhil itu, kenapa mereka tidak mengakui semuanya itu? Ini hasil jerih payahku. Iya, oke. Semua yang menggerakkan badan ini, yang memberikan kesehatan itu siapa? Yang memberikan jiwa roh kita ini siapa? Yang memberikan mata kita ini sehat itu siapa? Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhir kiamat Allah menguatkan lagi dengan firman-Nya sayutawwak. Ini bahasa ini dari segi bahasanya saja mengerikan. Itu Allah sudah geram dengan orang-orang yang seperti ini. Istilahnya kalau kita itu ada orang yang sudah kita ingatkan ini enggak boleh begini, dilakukannya juga. Nanti kita timbul gemes gitu. Nanti kalau tak mau begini juga kuikat lah kau nanti, kira-kira begitu. Begitulah Allah memberikan peringatan kepada kita dengan lafaznya makhraj ayat huruf demi huruf itu yang sangat berat. Sayutawwa. Ini aku kalungkan nanti di hari akhirat itu kebahiran kamu ini seperti ini. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali mengatakan bahwasanya sebetulnya bakhil itu baik, baik bagi dirinya, tapi hancur bagi masyarakat. Kita ini kan hidup bermasyarakat. Bermasyarakat. Bukan individu kan begitu? Iya. Jadi suatu hal yang menarik juga kalau kita lihat, kenapa orang itu bakhil? Karena kali-kalinya kali-kali manusia. Iya. Dia 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. Padahal dalam Islam, 2 kurang 1 sama dengan 700. Betul. Ha. Kenapa? Karena dia mengatakan, Atahumullah min fadlihi. Ini semua dari Allah. Ketika dari Allah, Allah bisa melipat gandakan. Bayangkan, benih yang kita tanam 1, tumbuh 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi kalau prinsipnya kali-kalian Allah, orang tidak takut bersedekah. Kenapa? Ada 6 rahasia sedekah. Maka disebutkan Allah, kalau mau melakukan lipat ganda multi level marketing dalam Islam, sedekah itu sebenarnya apa? Sedekahlah. Yang hakumullahu riba wa yurbi shadaqat. Sedekah itulah multi level marketing yang sebenarnya. Sedekah itulah melipat gandakan. Riba dalam Islam itu harus diganti dengan sedekah, bukan dengan nisbah. Jadi bank syariah dalam Islam itu salah ketika mengganti nisbah sebagai alternatif riba. Alternatif riba adalah sedekah. Apa, ada 6. Apa itu, Ustaz? Pertama, rezeki berlipat ganda. Sebagai kita ketahui tadi, 1 menjadi 700. Yang kedua, rezeki pasif. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ketika orang banyak sedekah, banyak rezeki pasif yang terhindar darinya. Ada pengeluaran yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan. Yang kalau misalnya kita tidak banyak sedekah, mungkin banyak kena penyakit. Maka di kalangan ustaz tuh sering, kenapa kau banyak kali sakit? Mungkin kurang sedekah. Iya, betul. Nah, itu karena apa? Orang yang banyak sedekah, rezeki pasifnya banyak. Betul. Terhindar dari pengeluaran uang besar-besaran. Iya. Memang kita dapat banyak, tapi kalau keluarnya lebih banyak, sama aja. Lebih rugi pun. Lebih rugi. Dapat 500 keluar 1000, iya. Minus 500. Minus. Dapat 500 keluar 10 perak, alhamdulillah. Itu namanya rezeki pasif. Iya. Yang ketiga, ketenangan. Innal lazina amanu summa la yutbi'una ma anfaqum manna wala aza lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun, tidak ada rasa takut. Walahum yahzan khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bukan untuk dirinya, anak cucunya pun tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena sudah dijamin orang yang banyak sedekah pasti banyak kawan. Betul. Itu juga rezeki yang keempat. Jadi ada rezeki keempat. Rezeki ini bukan materi saja, kawan juga rezeki. Yeah, modal betul. Kehidupan. Maka dalam istilah manajemen itu ada calling the friend. Betul. Call friend. Telepon kawan. Karena apa? Itu adalah modal. Relasi. Kawan kita itu adalah modal, relasi. Buat jaringan. Orang yang banyak sedekah, banyak relasi. Yang kelima, walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Kenapa takut? Orang satu kita kasih, 700 diganti Tuhan. Masya Allah. Tapi banyak orang tidak meyakini hal ini. Iya, dan yang terakhir, yang keenam, bahagia. Wa man yuqasu hanafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindari rasa kekikiran dalam jiwanya, berarti dia dermawan, dia bahagia. Kenapa bahagia? Uang banyak habis. Karena sebenarnya ketika uang banyak habis, banyak kawan. Masyaallah. Hidup tidak saja dengan materi. Hidup butuh kawan, hidup butuh bahagia, hidup butuh kesenangan. Dan itu didapat dari sedekah. Itu dari. Iya. Menarik sekali bahasan kita pada saat ini, yaitu tentang bagaimana manfaat sedekah dan bahaya kebakhilan. Jadi di pada ayat ini juga kita melihat Allah menjamin ini nampaknya. Walillahi mirasus samawati wal ard. Jangan takut kamu. Yang kamu sedekahkan, yang kamu manfaatkan, yang kamu gunakan, Allah menjadi pewaris. Yes. Yang mewariskan bumi ini kepada generasi-generasimu. Yes. Dan kepada masyarakat. Nah, mari kita tenang dengan ayat ini. Mari kita menjadikan ini sebagai jaminan. Yes. Bahwa kalau kita sudah bekerja maksimal, sudah bagus niat kita, jangan takut generasi kita itu miskin. Mm-mm. Kenapa? Ya, Allah sudah menjawab. Walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Karena kita juga akan mati. Mobil yang cantik, yang bagus kita tinggalkan. Yeah. Istri yang cantik, 4 kita tinggalkan. Anak-anak kita tinggalkan. Yeah. Milik siapa itu? Allah. Yeah. Tapi kalau kita serahkan itu kepada Allah, Allah akan menjaganya. Betul, iya. Yeah. Menjadi zurriatan thayyibah. Zurriatan thayyibah. Kalau tanda dia menjaganya, berarti dia telah mengaturnya dengan sesuai peraturan Allah. Benar, itu tanda dia telah menyerahkan kepada Allah. Benar. Tapi begitu nanti dia mau mati, setelah dia habis-habisan dengan keluarganya, hati tidak bayan, anak-anak yang tidak dididik, Tuhan, aku serahkan ini semua samamu. Apa kata Tuhan? Bohong. Uh-huh. Buktinya apa? Tidak kamu siapkan orang itu untuk menyerahkannya kepadaku. Iya. Tidak ada serah terima yang baik. Uh-huh. Cuma serah terima yang mendadak-dadak aja. Mental pontol-pontol aja. Memang Allah mengatakan tentang kebahilan ini, saya setelah merenungkan ini kaitannya dengan keimanan. Iya, artinya benar. Artinya begini, ketika orang itu tidak dapat mengeluarkan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya, dia belum dikatakan imannya itu sempurna. Iya. Masih setengah pun tidak, kira-kira begitu. Setengah pun tidak. Kita tidak bisa melihat dari bentuk sosok seseorang itu. Iya. Karena begitu. Karena selalu orang mengatakan dirinya susah. Hmm. Tapi dia hidup terus sampai saat ini. Allah memberikan rezeki. Betul. Iya. Karena sebab itulah dia tidak mau memberikan itu, bentuk susah itu diwujudkan Allah. Karena kebakhilan. Iya. Di dunia saya sudah nampak. Sayutawaku nama bakhilu itu nampak. Artinya selalu disebutkan. Seakan-akan dia ingin menceritakan dirinya ini kepada orang lain. Nah. Kan menampakkan seolah-olah kebakhilan, kesusahan itu terkalung pada lehernya. Di dunia. Begitu. Sehingga nampaklah orang ini trademarknya bakhil. Iya. Jadi satu hal yang menarik kita melihat, kata Ustaz Fajrul tadi, bahwa agama itu tercermin dengan keimanan dan tercermin dengan kedermawanan. Maka suatu hal yang menarik, din dengan dayan itu begitu dekat. Agama dengan hutang. Din agama, dayan hutang. Iza tadayantum, apabila kamu berhutang. Kenapa? Karena orang yang beragama sebenarnya harus mau memberi hutang kepada kawannya. Belum sempurna agama seseorang kalau misalnya ada uang disimpannya. Betul. Sama dengan siddiq dengan sodakoh. Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang yakin kepada Tuhan mudah memberi sedekah. Betul. Maka dalam satu kesempatan Syekh Sa'rawi mengatakan bahwa memberi hutang lebih mulia dari bersedekah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ketika kita memberi hutang, kita masih punya ikatan dengan uang tersebut. Memberi sedekah sudah lepas, sudah aku kasih saja. Kenapa? Begitu kita punya hutang, ada kawan nelpon, aduh pak maaf ya, belum bisa bayar. Kita pun, iya gak apa-apa. Padahal dalam hati, kita sih ini ada mode kita pakai ini uang ini. Tapi ya sudah, sabar kita, tambah pahala. Kata Sa'rawi tadi. Tapi kalau begitu masih enak, Sa'rawi. Ini ada orang lebih kaya, tapi dia susah sekali. Artinya udah dipinjamkan, diminta terus. Seakan-akan duitnya itu tak ada di bank. Padahal 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar itu ada. Itulah karena dia belum beragama yang benar. Beragama yang benar harus berani memberi pinjaman. Karena apa? Ketika dia berani memberi pinjaman, berarti dia sudah kurang terikatan dengan harta. Yang terikat dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hidup ini bagaikan kasir, bendahara di keuangan. Dia bukan pemilik uang, bendahara itu ratusan miliar uang di kantornya. Tapi itu bukan uang dia. Kata atasannya, "Wahai Pulan, aku direktur ini, tolong salurkan itu untuk staf sekarang 100 juta untuk gaji bulanan." Dia enak aja menyalurkan. Iya. Dalam pikiran dia, ya uang bukan uang aku. Begitulah manusia hidup di muka bumi ini. Seharusnya, titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, "Wahai fulan, ada yang miskin itu, keluarkan 0,5% dari zakatmu." Dia keluarkan. Lebih dari itu, keluarkan. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Harta adalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang di dalam jiwanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang biasa-biasa saja kecukupannya, itu bisa dikatakan berutang. Kan gitu. Maksudnya berutang ini ya, kalau memang orang yang dihutangin belum mampu, ya kita harus mengikhlaskan diri kita. Iya. Tapi ada kejadiannya itu, orang kaya dan sangat kaya. Saya kaya kali begini kita mengatakan, saya pernah mendengar, saya uang saya di bank, bunganya itu setiap bulan itu 60 juta. Coba bayangkan berapa kira-kira depositonya di dalam bank tersebut. Kalau sudah 60 juta per bulan bunganya. Nah, begitu. Tapi untuk mengeluarkan sesuatu padahal itu pinjaman saja itu sangat sulit. Kepada banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi, bukan banyak tapi banyak sekali. Banyak. Nah, begitu. Jadi din dengan dain ini, dain itu sebetulnya bukan hutang sama orang-orang yang mampu ini, tapi mereka telah berhutang kepada Allah. Karena tidak melanggar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi karena keimanannya. Ada satu hal yang saya lihat, bahwa Allah, Nabi saja menjanjikan doa malaikat itu bagi orang-orang yang senantiasa mau mengeluarkan. Ma min yawmin asbaha bihil abdu illa atahu malakan. Tidak ada satu hari yang muncul pada hari itu matahari kecuali di pagi buta itu datang malaikat. Malaikat itu datang mendoakan di depan pintu rumah orang masing-masing. Bila orang itu bakhil, maka doa malaikat juga sama. Allahumma ti memusikan talafa. Tuhan hancurkan ini harta. Orang ini sangat bakhil. Demikianlah sebaliknya, dermawan mukhlis dia, Allahumma ti mumfiqan khalafa. Kasih harta bagi mereka ganti, banyak-banyak. Ganti yang lebih banyak. Jadi yang bersedekah pasti beruntung. Pasti beruntung. Karena orang yang bersedekah itu mengetahui walillahi mirasus samawati wal ardh, milik Allah semuanya itu, segala yang ada di langit ataupun di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena manusia itu selalu hatinya itu ingin menyimpang dari ajaran Allah. Maka Allah mengingatkan, Allah itu maha tahu. Jadi dengan begitu janganlah kita macam-macam dalam kehidupan dunia ini, karena Allah mengetahui segala gerak-gerik kita. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui dapat menambah keimanan kita yang lebih mendalam. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Arifin dan Ustadz Ismet Hanafi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang setia di Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencari kolgasi minuman.